Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu yang lalu kita baca Ar-Rahman. Sesuai dengan kita punya rencana, Sabtu ini kita baca Waqi'ah. Ar-Rahman, Waqi'ah, Yasin, Al-Mulk. Ini adalah bagian dari surah-surah di dalam Al-Quran yang semuanya ini punya fadilah apa? Jadi obat. Obat apa? Obat penenang. Obat apa lagi? Obat fisik termasuknya. Ya, kalau punya penyakit-penyakit macam-macam, sering-sering baca Quran ya, walaupun tidak mengkonsentrasikan di empat surah ini ya, tapi boleh juga dah. Kalau emang buat Indonesia mah, ayat-ayat surah inilah yang paling gampang buat kita. Kan Allah bilang lewat Rasulnya ya, lewat Al-Quranul Karim, Allah bilang bahwa faqra'u ma tayassara min Al-Quran, baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah buat Indonesia emang Al-Ma'thurat, Al-Ma'thuratnya ini yang paling masyhur. Ya diantaranya Ar-Rahman, Waqi'ah, Yasin, Al-Mu. Ya bisa buat obat. Obat apa aja nih, termasuk obat tongpes. Kantong tempes. Ini bener nih. Banyakin baca Quran, insya Allah rezeki bakal ngalir kembali. Ustadz kalau enggak usaha bagaimana? Itu biasanya suka omongan orang-orang yang belagu tuh. Ya pasti usaha lah, mana sih kita ngaji melulu kan pasti ada usaha. Cuman kalau kita ngaji, Allah bakal tunjukin tuh usaha-usaha apa, sambil-sambilan apa, kerjaan-kerjaan apa yang kita bisa kerjakan. Terus ini ya, selain sebagai obat, ini penawar juga. Ya penawar apa? Penawar duka, kalau hati lagi sedih. Kita baca Quran tuh Masya Allah, Masya Allah. Ya, Ustadz jangan cuma suka duka doang dong, suka juga baca. Ya makanya baca deh, suka duka kita baca Quran. Terus Quran sebagai solusi, sebagai jalan, sebagai wasilah, wasilahnya tangga. Kita punya kepengen nih sama Allah, kita doa. Nah, dorongan yang paling mantap salah satunya adalah baca Quran. Ya beberapa diantaranya sudah kita bahas selalu di ANTV, yakni ada sedekah, ada selawat, ada yang lain-lain. Baik, saudara sudah megang Qurannya, hari ini kita baca surah Al-Waqi'ah. Baik, surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkaran urban atraba li ashabil yamin thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin wa ashabush shimali ma ashabush shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم. Kita terusin bagian yang kedua setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Wisata TV. Sampai. Alhamdulillah, selamat kembali bergabung dengan Wisata TV Sabtu. Ya, biasanya Sabtu kita nggak ngaji ya, hari ini Antep baik banget. Kita tiap Sabtu bulan suci Ramadan ngaji. Kita berdoa yuk, mudah-mudahan habis Lebaran tiap Sabtu masih ada. Bahkan kalau perlu hari Minggu ada juga. Ayo kita baca Fatihah dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kesempatan kita ngaji. Dan yang jam 9 malam sampai jam berapa itu? Setengah 11. Kalau bisa habis Lebaran juga kita terus ngaji, ya. Ayo kita Fatihah ya, mudah-mudahan kita ngaji lebih panjang lagi, lebih lebar lagi, lebih banyak lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya waktu dikasih tahu tentang Al-Waqi'ah kayak nerima kunci harta karun, bener lah ya? Ya, saya bukan ahli hadis, banyak hadis tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran ini memang yang bid'ah, yang palsu ya, yang maudhu. Ya, ada juga yang dhaif, tapi saya meyakini bahwa memang Quran ini memang rizki. Setiap huruf yang dibaca itu rizki, betul. Ya, ketika saya dibilangin sama orang tua saya dulu baca Waqi'ah, insyaallah mudah-mudahan rezeki bakal banyak. Saya itu ngelihatnya sama inawaton aja, kayak ngelihat kunci harta karun, pakai aja udah. Bener loh, rezeki ngebrusut. Subhanallah lah. Ya kan kita kalau rezeki kita banyak, kita bisa bantu orang, ya enggak? Lebaran orang-orang pada enggak pulang kampung, kita ongkosin, ya enggak? Kita sewain bus 2-3 biji, subhanallah. Insyaallah, insyaallah, Quran itu rezeki. Baik, sekarang kita masuk bagian yang kedua dari surah Al-Waqi'ah. Pemirsa, dengarkan. Astami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah akan memberikan rahmat buat kita nih. Allah akan bikin rahmat buat kita. Nah, rahmat ini apa? Ya apa aja yang kita butuhin dari kasih sayang Allah. Kita utang, punya, ya, yeah, dengerin orang baca Quran. Orang baca Quran nih, nempel aja gitu, nempel. Orang baca Quran, nempel. Saya waktu kecil gitu. Di mana ada orang baca Quran, saya nempel. Bener, kayaknya adem pun hati gitu. Terus doa ada sama Allah. Ya Allah, saya lagi dengerin Quran, berikan rahmat buatku ya Rabb. Oh, subhanallah. Emang-emang kan doa Quran kan begitu. Doa Quran, paham kan? Salawat Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahma. Itu isinya tentang bagaimana kita yang enggak ada rezeki dikasih rezeki, yang belum punya anak jadi punya anak, yang punya utang jadi lunas, yang belum punya jodoh jadi punya jodoh, yang belum haji jadi haji. Kenapa? Karena semua bersumber dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zakkirna minhuma nussina wa'allimna minhuma jahilna. Kita diminta ya, kita minta kepada Allah SWT agar Allah mengingatkan kita kalau kita lupa, kalau kita lalai. Atau kita baca dulu deh ya salawatnya lagi sambil diaminin, karena ini bukan sekedar salawat, inilah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang di rumah ya, ikutin salawat ini, karena ini salawat sudah meng-Indonesia, sudah nasional, semua bisa, sampai preman juga bisa. Saya pernah satu waktu di lampu merah orang ngamen, begitu ngelihat Yusuf Mansur, Yusuf Mansur, lagunya lain, Allahummarhamna bil, ya, saya bilang lihat gue lo jadi Allahummarhamna, kita yang mau ngasih 1000 jadi 2000, ya, 5000 jadi 10000, subhanallah. Ustaz itu ngejual ayat, udahlah, kita doain aja, biar orang-orang kayak begitu, ya enggak, siapa juga sih yang mau, ya kan, mudah-mudahan mereka pada berubah, betul enggak? Pada berubah, biar lebih hebat lagi nyari rezekinya, biar mereka lah yang kemudian di atas mobil. Lalu ngelihat teman-teman yang baru pada ngamen, baru pada minta, mudah-mudahan timbul doa dari dia untuk mereka-mereka yang ngamen dan kemudian apa namanya meminta. Betapapun kalau saya pribadi sebagai orang Indonesia, kadang-kadang lebih baik mereka gitu daripada yang pada jual negaranya, ya enggak? Lebih baik mereka daripada yang pada korupsi, betul enggak? Subhanallah. Bulan puasa, mudah-mudahan jadi pahala buat semuanya, jadi ampunan. Ayo kita aminin. Allahummarhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Kita selawatannya, doanya di bulan suci Ramadan, doa di mana pada dikabulkan. Kita nanti ngaji bab yang kedua ya, potongan kedua dari surah Al-Waqiah setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah kita bisa membaca surah Al-Waqiah. Minggu lalu, hari Sabtu yang lalu, kita membaca surah Ar-Rahman. Saya berdoa mudah-mudahan pemirsa yang saat ini sedang mendengar, menyimak, atau bahkan mengikuti bacaan ini dan memegang Quran atau menghafalnya, mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang rahmat itu termanifestasikan dalam segala kehidupan dunia akhirat kita insyaallah. Bahkan dengan rahmatnya seorang yang banyak sekali dosanya pun di bulan puasa ini insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka, mudah-mudahan dirubah oleh Allah menjadi penghuni surga bersama orang tuanya, anak turunannya, istri atau suaminya, dan guru-gurunya serta keluarga-keluarganya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, takut keburu habis lagi nih segmen. Ya, nanti kita salah-salah ngegeser acara berikutnya. Kita ngaji lagi ya, terusin bagian kedua dari suratul Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب Engkau pasti melihat ada salah seorang di antara penduduk kami ini, Allah, negeri kami ini, teman-teman sebangsa dan setanah air kami ini, Allah, masih ada yang penuh dengan dosa dan maksiat. Sedang Engkau adalah Allah yang Maha mengampuni dan memberi rahmat. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Allah, mengampuni semua dosa negeri ini. Berkenanlah Engkau, ya Allah, untuk memberikan ampunan atas setiap maksiat yang dilakukan oleh setiap kami di negeri ini. Dari mulai dosa para pimpinannya sampai masyarakat dan rakyat yang terkecilnya, ya Allah. Dari mulai orang di perkotaan sampai di pedesaan. Engkau tentu melihat di antara kami ada yang masih jauh dari ibadah. Ada yang masih jauh dari iman. Ada yang masih jauh dari masjidmu. Jauh dari Quranmu. Jauh dari bersedekah. Jauh dari zakat yang benar. Jauh dari rizki yang halal. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau berkenan mendekatkan kami dengan masjidmu. Mendekatkan kami dengan Quranmu. Menjadikan kami ahli ibadah, ya Allah. Menjadikan kami orang-orang yang Kau cintai karena kami bisa beribadah kepada-Mu, ya Rabb. Kau jadikan kami orang-orang yang susah mendekati rizki haram dan dekatnya dengan rizki yang halal. Barangkali Engkau, ya Rabb, bukan barangkali, pasti Engkau melihat di antara kami ada yang sedang kesusahan. Mudah-mudahan, ya Rabb, Kau mengangkat kesusahan negeri ini. Kau angkat satu demi satu kesusahan masyarakatnya, ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan negeri ini kesuksesan, kesejahteraan, kedamaian. Mudah-mudahan bulan puasa ini betul-betul menjadi bulan puasa yang penuh rahmat buat kami. ampuni kami dan kabulkan segala doa kami ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatiha. Billahi minasyaitan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai ketemu nanti malam pemirsa, dan tetap bersama Yusuf Mansur setiap hari Senin sampai Sabtu. Mudah-mudahan Sabtu besok kita bisa meneruskan membaca Al-Masurat yang ketiga, yakni surah Yasin. Bersiap-siaplah yang punya banyak masalah, duduk di depan layar kaca, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Sampai ketemu lagi, Yusuf Mansur banyak-banyak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.